وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، يا بابا ibu jemaah salat subuh yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita kembali mempelajari agama kita dengan topik yang berkaitan dengan tafsir hadis. Kali ini kita akan mempelajari apa yang sering disebut oleh orang-orang yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi. Karena hari-hari ini banyak di antara umat Islam, baik di Indonesia maupun di negeri-negeri yang lain, mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada sementara orang yang bertanya kepada kami, bahkan termasuk yang mengadu karena katanya di Jakarta ini banyak anggota GAM, ya. Ya, GAM yang ini bukan gerakan Aceh Merdeka, tapi gerakan anti Maulid. Nah, gitu. Ya, saya tanya apa argumen mereka yang mengatakan bahwa Maulid itu tidak dibenarkan. Mereka mengatakan bahwa Maulid itu atau peringatan Maulid Nabi itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh karena itu memperingati Maulid Nabi itu termasuk perbuatan bid'ah. Kalau bid'ah ya kemudian dolalah menyesatkan. Kalau dolalah menyesatkan, ya kemudian binar, akan masuk neraka. Maka menurut orang-orang ini, kelompok GAM, gerakan anti maulid, ya, orang yang mengadakan peringatan maulid Nabi itu akan masuk ke dalam neraka, gitu. Menurut mereka begitu. Bagaimana sejatinya sebenarnya dalam ajaran Islam? Di dalam Islam ada tiga kategori ajaran. Ya. Ada yang namanya akidah, ada yang namanya ibadah, dan ada yang namanya muamalah. Akidah adalah masalah keimanan, masalah tauhid. Ibadah masalah-masalah ritual. Di luar dari akidah dan ibadah itu namanya muamalah. Yeah. Apabila dalam akidah, akidah tentunya harus mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Ibadah juga harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Iya. Kalau ada dalam akidah ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, inilah yang disebut bid'ah dalam akidah. Jadi bid'ah dalam akidah adalah keyakinan-keyakinan yang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW masih ada Nabi lagi. Itu bid'ah dalam akidah. Ini haram hukumnya dan bisa menyebabkan kafir. Dalam ibadah kita harus mengikuti, harus mengacu ibadah kita kepada Al-Quran dan hadis. Kalau ibadah tidak ada dalilnya dalam agama, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, tidak ada dalam ijma misalnya, tidak ada pula dalam qiyas misalnya, maka itu termasuk bid'ah. Contohnya seperti sholat subuh 10 rakaat. Gak ada dalilnya dalam agama. Yang ada dalil olahraga, ada itu. Pagi hari semakin banyak bergerak semakin bagus. Nah itu. Maka sholat subuh 10 rakaat jenah. Yeah. Di luar akidah dan ibadah namanya muamalah, hubungan antar manusia. Dalam muamalah dianjurkan untuk membuat inovasi-inovasi sepanjang tidak ada dalil yang melarang, itu adalah boleh. Yeah. Menggunakan speaker ini termasuk muamalah ini. Yeah. Kok nggak ada kok orang yang mengatakan masjid menggunakan speaker itu bid'ah. Zaman sekarang masih ada yang mengatakan begitu, heran. Jadi kalau ada harus berteriak saja gitu. Ya, padahal seluruh masjid di dunia itu pakai speaker semuanya. Ya, bid'ah semua itu, masuk neraka semuanya itu. Allah. Kalau betul seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada memperingati Maulid Nabi. Ya. Ini termasuk akidah, apa termasuk ibadah, apa termasuk muamalah? Coba lihat. Muamalah. Kalau ibadah sudah ada aturannya dalam Islam. Saya misalnya. Ya. Coba lihat aja Maulid Nabi yang diadakan oleh Masjid Istiqlal. Itu diadakan satu minggu. Isinya apa? Ada perlombaan karya tulis ilmiah, ada perkemahan remaja masjid, ada ya gebiar remaja masjid kemarin hari Sabtu dengan sekian pasukan drum band, gitu kan? Ini muamalah apa ibadah seperti ini? Coba. Kemudian puncaknya misalnya ada ya pengajian. Yang namanya pengajian itu di bagaimana susunannya? Ada pembukaan. Ada pembacaan Al-Qur'an. Ada sambutan-sambutan. Ya, ada penutup. Ini semuanya adalah muamalah yang sebagian isinya adalah ibadah. Ya, kalau ibadah gak ada pakai sambutan-sambutan gitu. Ibadah gak ada pakai teriak-teriakan seperti itu. Itu muamalah namanya. Maka kesimpulannya, memperingati Maulid Nabi itu adalah muamalah. Tetapi sebahagian isinya adalah ibadah. Nah, apabila ibadah-ibadah itu ada dalilnya dalam agama, oke. Gak ada masalah. Apa sih? Ketika Maulid Nabi apa? Baca Al-Quran. Ada gak dalilnya dalam Islam baca Al-Quran? Rasulullah mengatakan man qara'a harfan Al-Quran walahu asru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 pahala amal kebajikan. Analam akul alif lam min harfun walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saya tidak mengatakan alif lamin itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Maka orang yang baca alif lamim itu dapat pahala 30 kebajikan, amal kebajikan. Enak banget tuh. Baca Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Alif lam mim. Sadaqallahul alim. 30 udah pahalanya. Ya. Tapi malas kita. Ya. Lebih senang dengarin dangdut daripada baca alif lam mim. Baca aja. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. 20 udah pahalanya. Iya kan? Malas juga kan? Ya. Ya. Jadi isinya apa sekarang? Kalau isinya membaca Al-Quran, apalagi isinya membaca selawat, selawat juga ada dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah selawat kalian dan bacalah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perintahnya. Al-Qur'an mengatakan supaya kita membaca selawat dan salam. Faedahnya, kata Rasulullah, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyran." Siapa yang membaca selawat sekali kepadaku, Allah akan memberikan rahmat kepada dia, 10 kali rahmat. Malas juga baca selawat kan? Ya. Yeah. Tinggal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dapat 10 rahmat dari Allah. Ya. Yeah. Semakin baca selawat semakin bagus. Selawat apa saja silakan. Ya. Yeah. Yang penting ada salat, ada kata-kata selawat, ada kata salam juga bagus. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bagus. Salatullah salamullah ala tuha rasulillah. Bagus juga. Apa saja. Ya. Apalagi dalam mulutnya ada pengajian menerangkan akhlak rasul supaya ditiru oleh umatnya. Itu juga bagus menerangkan agama Islam. Nah, kalau dilihat di sini, kalau mauludan isinya seperti itu, menurut para ulama, antara lain Profesor Dr. Sheikh Ahmad As-Surbasi dalam kitabnya Yas'alunaka Fid-Dini Wal-Hayat, mereka bertanya kepadamu tentang agama dan kehidupan. Siapa lagi? Dari luar negeri lagi, Sheikh Ali At-Tantawi, pengasuh acara Nurun Wahidayah, Cahaya dan Petunjuk di televisi Saudi Arabia setelah setiap sholat Jumat ketika beliau masih hidup. Yang ketiga, dalam negeri Hadratul Syekh Muhammad Hashim Asyari, kalau peringatan maulid diisi dengan amal-amal seperti itu dianjurkan, termasuk kebajikan. Tapi kalau diisi dengan maksiat, baru haram seperti itu. Maka kita menentukan suatu hukum untuk sebuah masalah, jangan melihat namanya. Banyak ibadah dalam Islam itu yang tidak ada namanya pada masa Nabi. Salat tahlil masjid itu belum ada namanya, itu yang beri nama dalam para ulama. Sekarang itu masih ada puasa, ibadah ini Pak puasa yang sampai sekarang belum ada namanya. Silakan mau kasih nama apa silakan. Kalau puasa Ramadan sudah ada namanya puasa Ramadan. Puasa 6 hari bulan Syawal namanya puasa Syawal. Ya. Yeah. Ada puasa sunnah hari Senin, puasa hari Senin. Hari Kamis puasa hari Kamis. Ngapain enggak makan hari ini bulan Syawal? Lagi Nyawal. Ngapain hari Senin kok enggak makan pagi? Lagi Senin. Hari Kamis ngapain enggak makan pagi lagi? Nah, lagi ngemis kan gitu kan? Lah ya bahasa orang sini begitu itu. Ada puasa yang sampai sekarang belum ada namanya. Silakan dikasih nama apa? Nabi pagi-pagi tanya pada Siti Aisyah, "Aisyah, kamu punya makanan apa untuk sarapan pagi ini?" "Ya Rasulullah, enggak ada makanan apa-apa ya Rasulullah." "Oh, kalau gitu," kata Rasulullah, "saya hari ini puasa." "Puasa apa ini?" "Silakan kasih nama, Pak." "Kalau saya kasih nama namanya puasa tidak ada sarapan." Nah, gitu. Enggak jelas harinya kok. Enggak ada makanan pagi, puasa Rasulullah. "Puasa apa itu?" "Puasa tidak ada sarapan." Nah, gitu kan. Mau kasih nama apa silakan. Ini enggak ada namanya. Makanya kalau menentukan sebuah hukum itu lihat dari namanya. Kita akan mengatakan hotdog itu haram, Pak. Iya kan? Ini ibu paling tahu hotdog itu. Hotdog itu adalah anjing panas. Udah anjing, najis lagi anjing itu kan. Haramnya karena najis. Panas lagi itu. Haram itu. Ya. Tapi sering makan hotdog, Pak. Lah ya, sering gue ya. Haram gue itu. Hah? Namanya yang haram itu. Barangnya dimakan gimana? Ya kalau bahannya terigu. Sama lagi, Bu. Sosis. Sosisnya terdiri dari daging ayam. Ayam itu disembelih dengan cara yang Islam, digoreng, mayatnya enggak campuran najis. Tidak ada bahan yang diharamkan. Jangankan disebut hotdog ya. Ya, hotdog. Hotdog juga enggak apa-apa. Babi panas silakan. Ya. Ini tetap halal kalau bahannya adalah halal. Makanya jangan kemudian karena negara, wah, mulut Nabi enggak ada zaman Nabi haram. Oh, enggak bisa seperti itu. Ya. Lihat apa perbuatannya, jangan lihat namanya gitu ya. Lihat perbuatannya, jangan lihat namanya. Di Jawa Tengah khususnya bagian utara, Pak, itu ada makanan namanya rondo royal. Coba. Pernah dengar, Pak? Jawa Tengah itu ada makanan namanya rondo royal. Rondo itu janda, royal itu bertingkah. Oh ya, haram banget kalau seperti itu ya. Kecuali kalau lewat penghulu dulu baru halal. Janda bertingkah haram. Tapi ternyata apa? Rondo royal itu ternyata tape digoreng itu. Halal enggak? Ya halal. Kalau tapenya tidak terdiri dari singkong yang beracun, minyaknya tidak tercampur hal-hal yang najis, yang haram dan sebagainya. Ya, singkong goreng itu, rondo royal itu, ya halal, ya. Orang di Jawa Barat nyebutkan apa ikannya? Ya, cemplung, ya. Cemplung, ya. Cemplung apa cempluk itu? Ya. Nah, jadi untuk memberikan penilaian terhadap perbuatan, jangan lihat namanya, ya. Apalagi kalau dikatakan begini tadi, kenapa? Mulut dan bidang haram itu karena enggak dikerjakan oleh Rasulullah. Loh, kalau itu yang jadi alasan, nanti banyak ibadah yang bid'ah yang haram, Pak. Rasulullah itu enggak pernah sholat tahiyatul masjid itu. Kalau gitu tahiyatul masjid haram, Pak. Bid'ah. Enggak pernah Rasul sholat tahiyatul masjid. Kalau kita kan sholat tahiyatul masjid, kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid itu diperuntukkan, ditujukan untuk orang-orang yang ke masjid dan mau duduk. Rasulullah masuk masjid langsung jadi imam. Makanya enggak pernah sholat tahiyatul masjid. Memang Rasulullah pernah masuk masjid sholat dua rakaat, tapi itu baru datang dari perjalanan bepergian. Makanya para ulama mengatakan itu adalah sholat sunnah kudum, datang dari bepergian. Kalau yang ya ibadah, saya katakan gitu, yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah. Nanti umrah Ramadan juga bid'ah, sebab selama hidup Rasulullah enggak pernah menjalankan umrah Ramadan. Kalau ibadah yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah itu adalah bid'ah, maka kita mengeluarkan zakat fitri dengan beras. Zakat fitri atau zakat fitrah? Hah? Itu salah, enggak pernah ada zakat. Di Islam tidak ada zakat fitrah itu. Yang ada zakat fitri. Kalau gitu kita mau mengikuti Rasulullah gitu loh. Tapi kalau mengikuti televisi ya mungkin zakat fitrah gitu. Nabi mengatakan zakatul fitri tuhmatun lil masakin wa tuhratun lis shaimin. Zakat fitri adalah makanan bagi orang-orang miskin dan penyuci bagi orang yang berpuasa. Zakat fitri, bukan zakat fitrah. Fitri itu artinya makan. Maka disebut Idul Fitri, kata Rasulullah, Al-Fitru Yawma Yukfiru Nas. Disebut Idul Fitri karena pada hari itu semua orang harus makan. Maka Idul Fitri itu namanya hari raya makan. Harus makan. Bukan hari yang suci, Pak. Siapa yang bilang suci? Itu kan televisi dan spanduk-spanduk bilang Fitri itu suci. Saya cari bongkar-bongkar kampus, saya gudang, enggak ada yang mengatakan Fitri itu suci, itu enggak ada. Tapi kalau ada tulisan indahnya kembali Fitri. Indahnya kembali Fitri, apa Fitri pernah hilang, Pak? Ya. Rasulullah enggak pernah zakat dengan beras. Bid'ah itu. Ya kan? Karena enggak dikerjakan oleh Rasulullah. Tidak. Tahiyatul Masjid ada dalilnya. Umrah Ramadan ada dalilnya, hadis Nabi semuanya. Zakat Fitri dengan beras ada dalilnya, apa? Dikiaskan kepada gandum. Ya, Rasulullah mengeluarkan dengan gandum. Kita dengan beras, sama-sama makanan pokok, ada dalilnya. Makanya jangan mudah-mudah mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Hati-hati. Kalau dikiaskan kepada tuduhan kafir, ada Rasulullah mengatakan siapa yang menuduh saudaranya sesama muslim sebagai kafir, maka yang satu menjadi kafir beneran. Kalau yang dituduh tidak kafir, yang menuduh menjadi kafir. Maka kalau dianalogkan seperti ini, siapa yang menuduh sesama muslim sebagai pelaku bid'ah, maka salah satunya akan menjadi pelaku bid'ah betulan. Kalau yang dituduh dia bukan pelaku bid'ah, yang nuduh adalah pelaku bid'ah. Sama aja kan kalau ada orang menuduh, oh kamu tolol. Ya kalau yang dituduh gak tolol, yang nuduh yang tolol, kan itu kan. Begitu. Nah, saya kemarin baru dapat info dari seorang kawan. Masa masjid menggunakan speaker itu dituduh murtad. Murtad itu kan kafir tuh. Astagfirullah. Luar biasa sudah. Jangan kita mudah mengatakan sesama umat Islam dengan tuduhan kafir. Hanya karena berbeda pendapat saja. Kalau dia memang menyembah selain Allah, oke okay, itu jelas. Nabinya siapa? Orang Islam kamu ya, nabinya siapa? Bukan Nabi Muhammad? Oke okay, seperti itu kafir. Tapi karena itu hanya sekedar pakai speaker dituduh kafir, ya jauh sekali berbahaya seperti itu, Pak. Baik, ada waktu barangkali ada yang bertanya, satu orang atau dua orang, silakan kalau ada. Ya. Kalau tidak ada berarti sudah paham semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dipahami. Ya, mudah-mudahan. Silakan yang mau mengadakan mauludan, peringatan maulid, silakan. Asal diisi dengan amal-amal yang baik. Jangan diisi dengan maksiat. Tapi kalau diisi dengan tari ngebor segala macam, tonton orang laki-laki, ya itu jadi maksiat. Itu jadi haram, ya. Yang tidak mau, ya silakan. Gak usah mengkafirkan orang yang mengadakan mauludan. Gak usah memurtadkan, gak usah membid'ahkan. Udah. Ya. Kalau mau silakan dengan cara tadi. Kalau gak mau, ya gak apa-apa. Gitu ya. Baik, sampai sekian. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.